bukan sesuatu yang salah jika cinta datang tiba-tiba. Memang tak pernah ku rasa cinta pada pandangan pertama. Hatiku tak pernah main-main, meski tak mudah ku tak akan peduli. Suatu saat kau kan mengerti, cintaku setulus merpati. Ini cinta bukan sekedar suka, ku hanya mencinta cukup sekali. Cukup sekali saja, takkan layu dan takkan terganti. Cinta ini pasti selamanya tetap abadi. Ini cinta bukan sekedar suka, hanya mencinta. Cukup sekali saja, takkan layu dan takkan terganti. Jadi jangan lupa kalau pengen nonton video-video Grisik lainnya, langsung aja berlangganan ke YouTube channel Trinity Production. Pokoknya lengkap lah di situlah. Gak usah takut berisik karena bermusik itu asik. Gantang sendiri yang bilang tahun ini.